فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله كتاب الشكر قد الله سبحانه وتعالى. Di malam hari ini kembali kita bisa berkumpul, bermajelis, melakukan salah satu bagian dari at-taqarrubu ilallah, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bermajelis, majelisul ilm. Kita di pertemuan yang lalu telah menyelesaikan bab yang ke-17, babu qaulullahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta, dan nas yang terakhir yang disebutkan oleh musannif rahimahullah dalam bab tersebut berkaitan dengan kisah Abu Talib sebelum meninggal, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan menawarkan Islam kepadanya agar ia mau mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Hanya saja dalam perjalanan dakwah tersebut, dalam perjalanan upaya untuk meyakinkan Abu Talib agar ia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di akhir hidupnya itu terhalangi dan terganggu oleh dua temannya, atau tiga pada hakikatnya sebagai perawi hadis ini, yang ketika itu masih dalam keadaan menjadi seorang musyrik, menghalangi Abu Talib untuk mengucapkan kalimat tersebut yang diminta. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu wahai Abu Talib benci agamanya ayahmu, aja agamanya leluhurmu, agamanya Abdul Muttalib? Nah, ini menunjukkan perkara yang penting, begitu besarnya pengaruh dari teman yang jelek, teman yang buruk, yang bisa iyadan billah membawa atau menyeret seseorang untuk terjatuh ke dalam, untuk terus menerus ke dalam kesyirikan dan kekufuran, penentangan terhadap syariat. Dalam kondisi sebagaimana yang telah disebutkan, Abu Talib telah mengetahui, bahkan meyakini benarnya dakwanya Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena lebih mengutamakan kecintaan kepada leluhur Demikian pula ketakutan terhadap celaan, hinaan dari kaumnya, dan desakan dari teman-teman yang bersamanya, maka menjadikan itu sebab ia enggan untuk masuk ke dalam Islam, mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran penting bagi kita. Perhatikan teman duduk, dengan siapa seseorang itu bermajlis, dengan siapa seseorang itu menjadikannya sebagai sahabat dekatnya. Karena itu sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap seseorang. Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bersama agama teman dekatnya, maka hendaknya masing-masing memperhatikan dengan siapa ia menjadikannya sebagai teman dekat, sebagai sahabat, sebagai penasehat, sebagai tempat ia menuntut ilmu dan mencari petunjuk. Kalau di zaman dahulu, bermajlis itu bisa dalam bentuk bertemu bersama, bermajlis. Di zaman sekarang ini kebersamaan itu lebih umum sifatnya, lebih beragam bentuknya, lebih banyak caranya. Nah, perhatikan siapa seseorang, dengan siapa seseorang itu menjadikan dirinya sebagai temannya. Kita lanjut di malam ini insyaallah, kita akan menyebutkan bab yang baru yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis salihin. Babun, apa yang datang dari nas yang menjelaskan bahwa sebab kekufuran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agamanya itu adalah bentuk ghulu, bentuk berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang saleh, dalam menyikapi orang-orang saleh. Ini sebab yang menjadikan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan iyadan billah. Dalam bab ini mengajarkan kepada kita pelajaran akhlak yang begitu penting, yaitu agar seseorang, agar masing-masing, setiap muslim mendudukkan orang lain, menempatkan orang lain, menempatkan siapa saja pada tempat dan kedudukan yang layak, yang semestinya, tidak berlebihan. La ifrata wa la tafrit, tidak berlebihan. Demikian pula tidak mengabaikan dan merendahkan. Masing-masing sesuai porsinya, yang nanti akan disebutkan oleh musannif rahimahullah, bahwa al-ghulu, bentuk berlebih-lebihan itu ada dua macam. Ada bentuk berlebih-lebihan dalam memuliakan, menghormati, mengagungkan, membesarkan, itu ghulu, tercela. Dan lawan dari itu sebaliknya adalah ghulu, berlebih-lebihan dalam merendahkan, menghinakan, menjatuhkan, dan yang lainnya, sebagaimana nanti disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala. Inilah yang menunjukkan kepada kita perkara penting, bahwa perkara tauhid itu perkara yang sangat penting, besar, dan sifatnya darurat, harus dimiliki setiap muslim. Nah, pembahasan pelajaran tauhid Walaupun intinya terkait dengan bagaimana memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah, hanya untuk Allah semata, tetapi banyak pelajaran-pelajaran penting yang akan terkait dengannya dalam berbagai hal, terkait dengan akhlak, terkait dengan prinsip, terkait dengan manhaj. Nah, perkara tauhid, perkara akidah ini merupakan pondasi dan dasarnya. Nah, salah satunya dalam permasalahan al-ghulu ini. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, qala al-musannifu rahimahullah, bab maja'a fi maja'a anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi salihin. Qala syarih qawluhu wa tarkihim jurwa, dijerkan. Antum lihat di situ harokatnya di kasrah. Atfan alal mudhafi ilaih, ataf terhadap mudhafun ilaih sebelumnya, yakni bani Adam. Ya, yakni kufri, kufri bani Adam. Maksudnya bab maja'a anna sababa kufri bani Adam wa sababa tarkihim dinahum huwal ghulu fi salihin. Bab apa-apa yang datang dari nas yang menjelaskan bahwa sebab kafirnya manusia terjatuh ke dalam kekafiran, terjatuh ke dalam kekufuran, demikian pula nas yang menjelaskan sebab mereka meninggalkan agamanya, terlepas dari siratal mustaqim, berpaling dari jalan yang lurus yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam, ya, dan yang terakhir adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka terjatuh ke dalam al-ghulu, sikap melampaui batas, ekstrim dan berlebihan dalam menyikapi orang-orang saleh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berarti perkara yang penting. Ternyata perkara ghulu, perkara berlebih-lebihan dalam menyikapi, berlebih-lebihan dalam mendudukkan seorang yang dianggap saleh, itu perkara yang bisa mengantarkan seseorang na'udzubillah terjatuh ke dalam kesyirikan. Demikian pula perkara yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari siratal mustaqim, mengambil jalan yang lain selain apa yang telah dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Warada al-musannifu rahimahullah bayana ma ya'ulu ilaihi al-ghulu fi salihin min asy-syirki billah fil ilahiyyati alladhi huwa a'zamu dhanbin 'usiyallahu bihi wa huwa yunafi at-tauhid alladhi dallat 'alaihi kalimatul ikhlas syahadatu an la ilaha illallah. Musannif rahimahullah menginginkan dengan bab ini untuk menjelaskan perkara yang menjadi hasil akhir dari sikap al-ghulu terhadap orang-orang saleh, berupa kesyirikan, perbuatan kesyirikan kepada Allah dalam hal peribadatan, yang itu merupakan dosa terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala itu dimaksiati, maksiat terbesar yang dilakukan oleh umat manusia adalah merupakan adalah dosa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yunafi tauhid, dan kesyirikan itu bertentangan dengan tauhid yang telah ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, Kalimat la ilaha illallah, kata yang ringkas tapi memiliki makna yang begitu mendalam. Permasalahan pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata, demikian pula menyangkut di dalamnya berbagai hal-hal yang terkait dengannya. Salah satunya larangan dari bersikap ghulu. Nah, inilah yang menunjukkan pentingnya untuk setiap muslim terus dan berupaya membekali dirinya dengan ilmu, dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan disebutkan insyaallah di antara sebab terbesar terjadinya perbuatan kesyirikan kepada Allah yang berbarengan dengan perbuatan ghulu adalah tatkala ilmu itu menjadi sesuatu yang diabaikan. Menuntut ilmu itu menjadi perkara yang dilalaikan. Naam. Wanusiyal ilmu. Ilmu itu dilupakan. Ilmu hanya dijadikan sebagai hiasan, tidak untuk diamalkan. Ilmu tidak lagi disemangati untuk dituntut, untuk dicari. Nah, lalu kemudian terus berganti, terus melewati zaman dalam kondisi terluputkan ilmu, maka terjatuhlah ke dalam kesyirikan iyadan billah, seperti nanti insyaallah akan disebutkan oleh musannif rahimahullah atsar Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bagaimana proses terjadinya peribadatan kepada berhala yang dinamai dengan nama-nama orang-orang yang dianggap soleh sebelumnya, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'ub dan Nasr. Qala rahimahullah. Sebelumnya, bab ini bab yang ke-18 terkait dengan al-ghulu. Hubungan dan kesesuaian bab ini dengan bab sebelumnya, kalau bab sebelumnya terkait dengan ayat innaka la tahdi man ahbabta, terkait dengan penjelasan bahwa hidayah dan petunjuk itu semata-mata hanya milik Allah, tidak ada kewenangan, kekuasaan, bagian dari makhluk ini sedikit pun di dalamnya, bahkan termasuk para nabi, demikian pula malaikat, tidak ada kewenangan dan tidak ada nasib, tidak ada bagiannya mereka di dalamnya. Itu semata-mata murni adalah merupakan hak milik Allah. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kuasai, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, tidak ada satu makhluk pun yang bersama Allah dalam memilikinya. Maka dalam bab ini menjelaskan bahwa Allah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kesempurnaan yang mutlak, Allah subhanahu wa ta'ala yang bertindak dan mengatur segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, dan bahwasanya tidak berhak selain Allah untuk disembah dan diibadahi, nah, maka termasuk bentuk ghulu, termasuk bentuk berlebih-lebihan dalam menyikapi makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini, ketika seseorang mendudukkannya, menempatkannya, memposisikannya pada posisi atau kedudukan yang maha sempurna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjadikannya sebagai sesuatu yang disembah, sebagai hal yang disembah dan diibadahi, diperuntukkan ibadah. Itu termasuk ghulu, termasuk bentuk berlebih-lebihan dalam menempatkan dan menundukkan seseorang. Kemudian sisi yang berikutnya, tatkala musannif rahimahullah di bab sebelumnya menjelaskan sebagian yang apa yang menjadi perbuatan sebagian orang-orang yang menyembah kepada kuburan, ya, meminta kepada orang-orang yang telah mati, telah meninggal, dan itu merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah, maka musannif rahimahullahu ta'ala menjelaskan di bab ini, menjelaskan pada bab ini bahwa sebab, di antara sebab yang menjadikan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan adalah perbuatan ghulu, perbuatan al-ghulu. Nah, agar kemudian umat ini bisa berhati-hati darinya, bisa menjaga diri mereka dari terjatuh ke dalamnya, ya, yang mana itu merupakan sumber kebinasaan, iyadan billah. Al-ghulu aslu kulli bala'i wa syarrin fid din, kata para ulama. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah menyebutkan bahwa al-ghulu ini merupakan dasar setiap bencana dan kejelekan dalam agama. Nah, ini dasarnya. Nah, yang memunculkan segala kejelekan yang dinisbahkan kepada agama. Nah, al-ghulu ini merupakan dasar terjadinya kesyirikan. Demikian pula al-ghulu ini merupakan dasar terjadinya penyimpangan. Nah, ini al-ghulu. Qala rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah, wa qawlullahi azza wa jal, ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahai ahlul kitab, janganlah kalian melakukan ghulu, bersikap ghulu di dalam agama kalian. Dan jangan kalian mengatakan atas nama Allah kecuali al-haq. Kecuali al-haq. Ayat ini, khawati billah rahimani wa rahimakumullah, meskipun konteksnya mengarah kepada ahlul kitab, sebagaimana zahir ayat ini, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, tetapi makna dan kandungannya itu juga ditujukan dan diperuntukkan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena demikianlah di dalam Al-Quran, segala pujian, hasungan terhadap perbuatan yang telah diamalkan dari orang-orang terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Quran, Islam juga mengajak. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung dalam hadis-hadisnya untuk mengamalkan dan mengupayakannya, sehingga akan mendapatkan pujian dari Allah, pahala darinya, sebagaimana umat terdahulu dipuji dengan perbuatan tersebut dan diberikan pahala. Demikian pula sebaliknya, segala larangan, segala celaan yang ditujukan kepada orang-orang sebelum umat ini disebabkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang diharamkan, maka celaan yang sama juga diarahkan kepada umat ini tatkala mereka melakukan perbuatan yang sama. Nah, agar kemudian mereka menghindarkan diri dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dicela tersebut, yang akan menyebabkan mereka mendapatkan celaan, iyadan billah, jika mereka melakukannya, sebagaimana umat-umat terdahulu juga dicela disebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut. Maka di dalam ayat ini, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian bersikap ghulu di dalam agama kalian. Bersikap ghulu, melampaui batas, melampaui kadar yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan. Nah, diulangi lagi sebagaimana nanti akan disebutkan insyaallah, baik yang terlarang tersebut al-ghulu dalam permasalahan Al-ifrat, demikian pula al-ghulu dalam permasalahan tafriid. Nah, harus sama. Ya. Nah. Bukan satu saja yang terlarang. Dua-duanya terlarang dan termasuk ghulu yang tercela sebagaimana insyaallah akan disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Nah. Demikian pula sama dalam menyikapi ya, orang-orang saleh. Makanya dalam hadis disebutkan ahbib, contoh misalkan, ahbib habibaka hauman ma asa an yakuna baghidaka yauman ma wa abghid habibaka abid wa baghidaka yauman ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Nah, yakni kebencian dan kecintaan itu sekadarnya. Nah, tidak boleh berlebihan, melampaui batas yang dibolehkan di dalam syariat. Kapan melebihinya, kapan melampauinya, iyadan billah akan menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kesalahan. Nas'alallaha lana walakumul afiyata wassalam. Itu yang pertama. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian bersikap ghulu di dalam agama kalian. Wa la taqulu 'alallahi illal haqqa. Dan jangan kalian mengucapkan atas nama Allah, mengucapkan, mengatakan, menisbahkan atas nama Allah illal haqqa, kecuali al-haq. Dari sini khawati billah rahimani wa rahimakumullah, ahlul kitab mereka dilarang. Dan sekali lagi larangan itu pun tertuju kepada kita, kepada umat ini. Tidak dibolehkan untuk menisbahkan sesuatu atas nama Allah, kecuali sesuatu itu harus dipastikan adalah al-haq. Naam. La taqulu 'alallahi illa al-haq. Jangan kalian mengucapkan, menisbahkan, mengatakan sesuatu atas nama Allah bahwa ini bagian dari syariat Allah, ini adalah petunjuk Allah, ini adalah bimbingan Allah, ini adalah agama Allah, illal haqqa, kecuali harus sesuatu itu merupakan al-haq. Naam. Qala rahimahullah, qala syarih, al-ghulu huwa al-ifrat fi ta'zim bil qawli wal i'tiqad. Al-ghulu itu adalah al-ifrat, bentuk berlebih-lebihan dalam hal mengagungkan, baik dengan ucapan atau dengan keyakinan. Nah, ya, wau di sini bermakna au. Ya. Baik dengan ucapan, dipuji, disanjung, didudukkan seseorang dalam hal kemuliaan melampaui batas yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Demikian pula bil i'tiqad, dengan keyakinan, meyakini sesuatu melebihi batasan yang dibolehkan dalam syariat. Ai la tarfa'ul makhluqa an manzilatihi allati anzalahu Allah. Yani janganlah kalian mengangkat seorang makhluk dari kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala dudukkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala tempatkan untuknya. Diangkat melebihi batas itu, diangkat melewati kadar tersebut. Yang harusnya makhluk diangkat, didudukkan pada kedudukan ma'bud, khalik. Nah, yang disembah, yang diibadahi, terjatuh ke dalam kesyirikan. Fatunziluhu al-manzilata allati la tanbaghi illallah. Sehingga kalian menjadikan atau mendudukkannya pada kedudukan yang tidak sepantasnya kecuali Allah. Wal khitabu wa in kana li ahli alkitab fa innahu amun yatanawalu jami'al ummah. Al khitab, arah ayat ini, meskipun peruntukannya untuk ahlul kitab, tetapi ayat ini hakikatnya umum, mencakup seluruh umat manusia. Tahdiran lahum an yaf'alu fi'lan nasara fi Isa alaihissalam wal yahud fil Uzair, sebagai bentuk peringatan untuk umat ini agar jangan sampai mereka melakukan perbuatan kaum Nasara dalam hal menyikapi Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Demikian pula agar jangan sampai mereka melakukan seperti perbuatan kaum Yahudi dalam menyikapi Al-Uzair, yang mereka mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah. Nah, kadiban wajuran. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah tiba saatnya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk kalbu mereka khusyuk terhadap zikrullah dan al-haq yang Allah turunkan. Kalbu itu khusyuk, kalbu itu menerima, kalbu itu tunduk terhadap apa yang Allah syariatkan. Itu penting. Ini kembalinya kepada kalbu. Nah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajak, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman terhadap satu sifat penting, satu akhlak yang harus selalu ada pada kalbu, yang harus terus tertanam pada iman seseorang. Apa itu? Al-khusyu' li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi. Tunduk, patuh, menerima terhadap al-haq, terhadap zikrullah. Kalau itu al-haq, kalau itu merupakan zikrullah, kalau itu merupakan syariat, terimalah. Terima dalam kalbu, yang melahirkan ucapan yang selaras dengannya, yang melahirkan perbuatan yang sejalan dengannya. Itu penerimaan, itu ketundukan, itu kekhusyuan kalbu terhadap syariat. Nah, kalbu ini jangan dijadikan atau diberikan kesempatan untuk memilih pilihan yang lain selain apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Nah, makanya apa ayatnya? Wa makana lil mu'minin, Naam, ahsan. Jazakallahu khair. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim, tidak sepantasnya bagi seorang muslimah, jika Allah telah menetapkan suatu urusan, jika Allah telah menetapkan sebuah aturan, jika Allah telah menetapkan sebuah syariat, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka masih saja memiliki pilihan yang lain selain apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tadi, selain apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala putuskan tadi. Tidak sepantasnya, tidak pantas bagi seorang yang beriman, tidak layak bagi kalbu seorang yang beriman, jika Allah sudah putuskan, baik di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam hadith-hadithnya, sudah tidak ada pilihan yang lain bagi kalbu ini untuk memilih pilihan yang lain. Cukup. Ya ayyuhalladzina amanu. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farutuhu ila Allah wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairul lak, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, lihat, Allah seru kita, Allah seru manusia ini, Allah seru makhluk ini dengan seruan dan panggilan iman. Seorang yang memiliki keimanan dalam kalbu harusnya tergerak dengan seruan ini. Harusnya jiwanya bangkit dan melihat dan memperhatikan apa yang Allah serukan ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri mencakup pemerintah. Ulil amri juga kata para ulama mencakup ulama yang mengurusi agamanya kaum muslimin, ahlul ilmi. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, dan para ulama. Nah, di antara kalian ulil amri pemerintah dan para ulama. Nah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa idza ja'ahum amrun minal amni aw ila khaufi adza'u bi walau rattuhu ila rasul wa ila ulil amri minkum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka satu perkara yang menakutkan, yang mencemaskan, nah, berupa rasa aman atau rasa takut, adza'ubi, mereka langsung serta merta menyebarkannya, mereka langsung serta merta mempublikasikannya, mereka serta merta langsung mempromosikannya, disebar, disebar. Nah. Allah ingatkan, walau rodduhu ilallah ila rasul, seandainya mereka mengembalikannya kepada rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada para ulama. Nah, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, niscaya orang-orang yang mampu, yang memiliki keilmuan, yang memiliki keahlian, ya, niscaya akan mampu mengetahui dan mengambil istinbat hukum darinya. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu, kita kembali, Allah Subhanahu wa taala menyeru dalam ayat ini, alam ya'ni lil ladzina amanu, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk kalbu itu khusyuk, untuk kalbu itu tunduk menerima terhadap zikrullah, terhadap al-haq yang Allah turunkan. Dan jangan sampai mereka seperti ahlul kitab sebelumnya, di mana kalbu itu tidak khusyuk, tidak tunduk terhadap al-haq, tidak tunduk terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala aturkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan sebagai aturan syariat. Mereka tidak tunduk, mereka menyelisihi, mereka mencari jalan yang lain. Fatala alaihimul amad, berlalu waktu melewati mereka dalam kondisi mereka tetap berada di dalam hal tersebut, dalam keadaan dan kondisi tadi. Faqasat qulubuhum, hati itu menjadi kemudian keras, mengeras, tidak lagi lunak menerima, tidak lagi lunak tunduk. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka menjadi terjatuh ke dalam kefasikan, tergolong orang-orang yang fasik. Iya dan billah. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti makna ayat ini adalah juga terkait atau menyangkut umat ini. Berarti ini koreksi buat kita semua, kita seluruhnya. Jadikan kalbu ini tunduk terhadap aturan syariat. Jadikan kalbu ini menerima dan pasrah mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kebaikan. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu merupakan perkara yang terbaik dan lebih baik pula akibatnya. Walaupun terkadang harus menyelisihi keinginan, harus menyelisihi hawa nafsu, karena memang hawa nafsu itu mengajak untuk keluar dari aturan syariat, selalu mengajak kepada kejelekan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Tetapi disitulah ujian bagi orang-orang yang beriman, bagaimana kalbu itu harus dipaksa, harus diarahkan untuk tunduk dan mengikuti aturan syariat, walaupun harus berbenturan dengan keinginan jiwa, harus meskipun harus berbenturan dengan emosi yang ada pada diri, tetapi harus tunduk terhadap aturan syariat. Itu yang terbaik. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibna maryam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan, jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku sebagaimana kaum Nasara berlebihan dalam menyanjung dan memuji Isa bin Maryam alaihi salatu wasalam. Penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Nah, beliau menjaga jangan berlebihan dalam memuji, dalam menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam melampaui batas yang diizinkan, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji dan menyanjung Isa bin Maryam alaihi salatu wasalam. Wayati, dan ini insyaallah akan disebutkan, akan datang penjelasannya. Fakullun man da'a nabiyan awwaliyan min dunillah, maka setiap orang yang berdoa, yang beribadah kepada seorang nabi atau seorang wali dari selain Allah, faqad ittakhadahu ilahan wa dha'an nasara fi syirkihim, maka dia telah menjadikan orang tersebut, telah menjadikan nabi atau orang yang dianggap soleh tadi, wali tadi, sebagai sesembahan yang disembah, yang menyerupai kaum Nasara dalam kesyirikan mereka. Na'udzubillah. Nah, jangan melampaui batas dalam memuji seseorang, sehingga kemudian sampai pada tingkatan menjadikannya sebagai tempat meminta, menjadikannya sebagai tempat untuk mengadu kebutuhan, meminta, meskipun tatkala ia telah meninggal, iyadan billah, terjatuh ke dalam kesyirikan. Wabahal Yahud fi tafritihim, dan dia menyerupai kaum Yahudi dalam tafrit, ya, sikap berlebih-lebihan dalam merendahkan dan menghina, ya. Nah, fa inna an-nasara ghalu fi Isa alaihi salam wal yahud aduhu wa sabbuhu wa tanaqqasuhu. Perhatikan ini yang dimaksud tadi, orang-orang Nasara berlebihan bersikap ghulu dalam menyikapi Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, berlebihan sampai mengatakan Nabi Isa itu anak Allah, sampai mengatakan Nabi Isa itu bahkan Allah subhanahu wa taala itu. Iyadan billah. Nah, ya, subhanallah wa ta'ala amma yakuluna uluan kabira, maha suci Allah dari apa yang mereka nisbahkan kepadanya. Allah maha tinggi, Allah maha sempurna. Nah, maka itu sikap gulu kaum Nasara yang umat ini dilarang mengikutinya. Jangan berlebihan dalam meninggikan, dalam mendudukkan seseorang melebihi kedudukannya. Itu sikap gulu yang terlarang, tercela. Wal yahud aduhu wa sabbuhu wa tanaqqasuhu. Sementara di sisi yang lain, di arah di sisi yang berlawanan, orang-orang Yahudi juga berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam merendahkan, dalam memusuhi, mencela, mencaci dan merendahkan Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam dengan menuduhnya waladu baghi, iyadan billah. Nah, kedustaan yang mereka nisbahkan. Iyakuluna illa kadhiba. Tidaklah yang mereka ucapkan itu kecuali kedustaan. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, Ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Fannasara afratu wal yahudu farratu. Kaum Nasara berlebih-lebihan dalam meninggikan, dalam memuji, dalam mendudukkan, dan kaum Yahudi berlebih-lebihan dalam menghinakan, merendahkan, menjatuhkan, mencela, mencaci dan memusuhi. Berarti dua jenis gulu ini terlarang. Tidak dibolehkan. Terlarang dalam syariat. Maka al-qasdal qasda tablughu. Pertengahan-pertengahan dalam mengikuti syariat ini. Jangan melampaui syariat, aturan syariat ini, dan jangan mengabaikan, meninggalkan aturan syariat ini. Dua sikap gulu tadi terlarang di dalam Islam. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, mal masihu ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at'am. Tidaklah al-masih ibnu maryam itu kecuali adalah seorang rasul. Telah berlalu sebelum beliau itu para rasul, dan ibunya seorang yang jujur, seorang yang suci dari perbuatan zina. Keduanya makan makanan. Ayat ini membantah kaum Nasara, sekaligus di saat yang sama juga membantah kaum Yahudi. Al-ayah, fa fi hadhihi al-ayah wa amsalaha ar-raddu 'ala an-nasara wal yahud. Di dalam ayat ini dan yang semisalnya terdapat bantahan kepada kaum Nasara dan juga kaum Yahudi. Nah, bahwa Nabi Isa itu bukan Allah, bukan sesembahan. Dia seorang, beliau adalah seorang rasul, dan ini juga bantahan kepada kaum Yahudi. Ya, yang mengatakan ia adalah waladu zina atau waladu baghi. Ayat ini membantah mereka, perkataan kaum Yahudi tersebut bahwa Nabi Isa adalah rasul. Ya. Nah, ibunya adalah seorang yang jujur. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, "Wa man tashabbaha min hadhihi al-umma bil yahudi wan nasara wa ghala fid din bi ifratin fihi aw tafrit faqad syabahahum." Barang siapa yang menyerupai dari kalangan umat ini, siapa dari kalangan umat ini yang menyerupai kaum Yahudi dan kaum Nasara, dan dia bersikap gulu di dalam agama, baik gulunya berbentuk ifrat atau gulunya berbentuk tafrit, faqad syabahahum, maka sungguh dia telah menyerupai mereka. Berarti tugas kita, berarti keharusan dan kewajiban kita untuk terus berupaya mempelajari agama, mempelajari ad-din, dan berupaya terus mengamalkan agar kemudian terhindarkan dari sikap gulu, baik gulu fil ifrat ataukah gulu fit tafrit. Qala wa Ali radhiyallahu ta'ala anhu kharaqa al-ghaliyata min ar-rafidah wa amara bi aqadid huddat lahum 'inda babi kindah faqadafahum fiha واتفق الصحابة على قتلهم لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق وهو قول أكثر العلماء. Lalu beliau menukilkan perkataan Syekhul Islam, ya, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau haraka, membakar orang-orang yang gulu dari kalangan Rafidhah, karena mereka mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati batasan yang Allah izinkan, yang Allah tetapkan, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sesembahan. Demikian pula menjadikan Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait melebihi kadar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, sampai di antara mereka ada yang menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai sesembahan, sebagai rab, sebagai ilah, iyadan billah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu membakar mereka. Beliau memerintahkan untuk dibangun parit ataukah kolam yang besar di depan bab Kindah, lalu kemudian menjerumuskan mereka di dalamnya. Sahabat sepakat bahwa kaum Rafidhah tersebut dibunuh, ya, diperangi. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan itu perkataan jumhur ulama madzhab beliau, bahwa mereka dibunuh dengan saif, dengan pedang, ya, bukan dengan bentuk dibakar. Nah, ini ijtihad dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik, selesai penjelasan ayat yang pertama, kita masuk dalam nas yang kedua insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.